mana air yang pure, air tuling, dan sungai daripada susu yang tidak berubah kecapangnya. Susu kita berubah, memanglah mula-mula kita kucar susu molek, ambil susu, bubur susu cak junjung, bubur air panas kucar, sedap. Nah, dah ingat nak bola peti minum tengah hari sekarang belum dia tabel. Nah, ha. Susu lembu gitu kok. Dah ingat nak sipang apa semua basi. Ha. Ha ni yang tidak basi. Sungai tu sungai susu. Allah. Sungai susu surga. Kita sungai air bersih tak ada dah. Sungai air bersih. Nah, ha kotor lah ke sungai. Nah, tak boleh jadi kotor gitu. Kotor air, air selut lah air, tak kotor. Kotor capur dengan hak bahan manusia teruk ni. Nak? Ha. Dan sungai daripada arak yang sedap bagi segala yang minum. Sungai arak. Sungai air arak. Jadi kita boleh tengok, ni sungai arak, ni sungai madu, ni sungai apa benda ni, air biasa, ni sungai susu. Nak? Sungai arak. Boleh minum air sungai, sedap. Benda maknanya arak, maknanya jus anggur. Jangan kita nampak arak. Orang Cina minum mabuk boleh wati, bukan. Itu lain. Arak-arak ni bahasa Melayu. Arak panggil khamar. Dalam hadis tak kata sungai arak, sungai khamar. Khamar ni maknanya perahan anggur atau perahan jus kurma. Itu panggil khamar. Batu lain daripada perahan anggur, lain daripada perahan kurma, walaupun mabuk, tak panggil arak, tak panggil khamar. Dia panggil nabis. Dalam kitab rekod, haramlah ke nama lain. Kalau disebut minum khamar, makna minum air arak yang dibuat daripada jus kurma ataupun perahan anggur. Lain daripada itu, walaupun mabuk, dia panggil nabis. Neh? Ha. Arak yang sebenar, orang duk minum mabuk hak haram ni. Nah, dia daripada buah-buahan banyaknya. Neh? Ha, kalau dia buat daripada anggur ataupun kurma paling banyak. Kalau dengar arak dia buat pada kurma. Neh? Ha, dia perih-perih macam orang anggur, paling banyak orang barat buat arak dengan anggur. Nah, ha, dia perih-perih-perih tubik air dia. Air anggur lah. Air tu dia simpan dalam tong. Nah, supaya jadi mabuk. Bila mabuk dia proses bola botol pakak minum lah ke. Nah, ha. Jadi kalau buat arak tu buat daripada anggur ataupun kurma, maka namanya khamar arak panggil. Orang putih panggil wine, champagne. Nah, ha, wine memang anggur. Champagne anggur. Pak kocok formula wang. Nampak? Ha, champagne. Nah, ha, tu anggur minum mabuk. Nampak? Ha. Lain daripada anggur dipanggil nabis arak. Orang putih tak panggil wine lah, dia panggil whisky. Nampak? Mabuk tak haram tak? Dia panggil whisky, dia panggil brandy, dia panggil stout, dia panggil beer. Nampak? Ne? Semua haram lah ke? Tapi dia sebut sungai daripada arak, maksudnya sungai daripada perahan anggur. Jus anggur jadi air sungai. Dah sedap awak minum? Sedap. Wang anggur bukan wang anggur sini. Anggur siang. Nah. Anggur syurga. Lagi-lagi sedap. Ha. Dah sedap kalau kita dah kalau kita ambil buat jual apa ni? Dah ada sungai anggur. Ini kira nak nega saya. Nak nak syurga nak nega kok. Mu nak jual siapa nak beli. Dah ada orang beli tau. Minum peri pula ke sini. Faham? Piti pun tak pakai. Dalam syurga tak akan piti. Sini nak beli apa? Nak witih. Nah, nak witih, nak witih, nak witih. Witih sama, mati nak witih. Di sini tak ada witih. Nah, nak benda. Nak boleh, nak boleh, nak boleh. Kalau atas dunia ni nak boleh, orang pakar witih. Tak akan. Nah, kita nak boleh. Tak akan. Kita pergi kedai, tengok kasut Adidas. Nah, kita pun minta. Eh, kasut saya lapang. Tokai pun beri. Dah orang ambil witih. Tak payah lah, saya pakar pagi wadah gitu. Masa sekarang tak dunia kalau nak kita kena WBT. Sebab tu kena cari WBT. Nah. Ha. Dalam cari WBT ni ni jadi doa lalu ni. WBT punya pasal apa tak berani nak pergi sejik. 200 ya setahun. Waisam.